فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam ini. Tak silap saya, dua Rabi Ustaz ini ataupun tiga, dua agakkan tak silap saya, bersamaan dengan 9 bulan April 2008. Dan masih lagi kita membincangkan berkenaan dengan surah Al-Sajdah, yang mana kita telah sampai pada ayat yang ke 26 belum baca lagi kan. Jadi insyaAllah saya rasa hari ini kita akan sempurnakan pentafsiran surah Al-Sajdah, dan kemudian kita boleh fikir nak pergi ke surah mana. Kita akan bacakan pertama kali ayat yang ke-26 dan juga ayat yang ke-27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. Alhamdulillah, ayat yang ke-26 dan 27 telah kita bacakan. Sebelum kita teruskan perbincangan tentang 5 ayat terakhir daripada surah Al-Sajdah, sedikit berkenaan dengan tajwid sikit ya, tak banyak. Okay. Kita ada satu perkara yang biasa di ataupun diajarkan dalam ilmu tajwid, iaitu berkenaan dengan sifat huruf. Sifat huruf, maksud saya, dia panggil apa, saya tak ingat dengan nama dia, tapi lebih kurang lah tasbih dia ataupun praktikal dia. Sekiranya satu-satu huruf itu tidak tebal, okay, boleh tak kita baca tebal? Tak boleh kan? Okay. Dan kalau dia tebal, boleh tak kita baca detail? Tak boleh juga. Okay. Contohnya, bila kita bacakan, sebagai contoh kat sini, ambillah 3 huruf yang pertama, awalam. Okay, awalam. Mungkin kita akan dengar orang baca a. Okay, a juga. A, wa dengan lam. Sedangkan dia hamzah di sini dan waw serta lam, dia kena dinitiskan lagi. Okay, kita tak baca a, tapi kita baca a. Okay. Tak tahulah tuan-tuan boleh bezakan ke tidak sebab dua ni. Macam juga kita sebut a. Macam mana sebut macam mana eh? Yang pentingnya kalau kita perhatikan azan, bila kita laungkan azan kan, ya, cuba perhatikan bagaimana orang Arab melaungkan azan, melaungkan azan. Ya, kita kadang-kadang mereka menyebut Allah, Allahu Akbar.